بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. طيب kesempatan ini insyaallah kita akan masuk pada bab berikutnya dari kitab sunnah dari sunan Imam Abi Dawud, masuk pada pembahasan bab fi dajjal, bab yani hadis-hadis tentang berita tentang Dajjal. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah beliau berkata, haddathana Musa ibn Ismail qala haddathana Hammad ibn Salamah عن خالد الحذاء عن عبد الله ابن شقيق عن عبد الله ابن سراقة عن أبي عبيدة ابن الجراح أبو عبيدة أمير ابن الجراح يا salah seorang di antara al-ashr al-mubashsharun bil jannah. قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه berkata, aku mendengar النبي صلى الله عليه وآله وسلم bersabda, إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه wa inni unzirukumuhu. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun setelah Nuh alaihi salam kecuali dia, yakni nabi tersebut, telah memperingatkan kaumnya dari Dajjal, dari bahayanya Dajjal. Dan sesungguhnya aku peringatkan kalian darinya, yakni dari Dajjal tersebut. Fawasafahu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan kepada kami tentang Dajjal, tentang keadaannya. Waqal, dan beliau menyatakan, la'allahu sayudrikuhu man qad ra'ani wa sami'a kalami. Bisa jadi akan yudrikuhu, yani bertemu dengannya, dengan Dajjal, man qad ra'ani, yani seorang yang dia telah melihatku, wa sami'a kalami, dan mendengar ucapanku, yani dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qalu, kata mereka para sahabat, ya Rasulullah, kaifa qulubuna yawma idh, Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan hati-hati kami ketika itu? Ini seandainya ada di antara kami yang mendapati zaman bertemu dengan Dajjal. Amithlu hal yawma, apakah keadaan hati-hati kami di saat itu seperti sekarang ini? Yani seperti ketika kami bersama dengan engkau, yani di atas keimanan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini menjawab, au khairun, atau bisa jadi keadaan kalian, yani hati-hati kalian ketika itu lebih baik. Taib, pada ta'liq sebutkan akhrajahu Abu Dawud, kemudian wada'afahu Al-Albani rahimahullah. Jadi hadis yang pertama pada bab ini dita'ifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah pada syarah dari kitab sunnah ini beliau menjelaskan, yakni sebab kelemahan hadis ini, rawi pada hadis ini yang bernama Abdullah ibn Suraqah, ya meskipun beliau seorang yang siqah, namun beliau, kata Al-Imam Al-Bukhari, tidak mendengar dari Abu Ubaidah, ya, lam yasma min Abi Ubaidah ibn Jarrah. Ini yang ditegaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana dinukilkan, ya, oleh Syekh Abdul Muhsin pada keterangan hadis ini dalam syarah Kitabus Sunnah. Jadi hadis yang pertama, ya, adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Kemudian kita masuk hadis yang kedua. Qala al-Imam Dawud rahimahullah haddatsana Makhlad ibn Khalid qala haddatsana Abdurrazzaq As-Sanani, ya, salah seorang di antara guru Imam Ahmad, ya, rahimahullah. Qala haddatsana Ma'mar ibn Rashid an Az-Zuhri, ya, Muhammad ibn Shihab an Salim ibn Abdullah ibn Umar an abihi, dari ayahnya ini Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, kata Abdullah ibn Umar, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nas, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri di tengah manusia di hadapan mereka. Fa athna 'ala Allah bima huwa ahlu, kemudian beliau menyanjung Allah dengan pujian-pujian yang pantas, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dipuji dengannya. Ya, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengawali khutbah beliau, ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Fadzakara ad-dajjal, kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang Dajjal. Faqala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inni la unzirukumuh, sesungguhnya aku benar-benar peringatkan kalian darinya, menunjukkan tentang bahayanya Dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma min nabiyyin illa qad anzarahu qaumahu, tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah memperingatkan umatnya dari Dajjal tersebut. Ini juga menunjukkan, ya, betapa bahayanya fitnah Dajjal, sampai pun para nabi yang mereka masih jauh dari masa kemunculannya, sudah memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad anzarahu Nuhun qaumahu. Sungguh-sungguh Nuh alaihi salam, beliau telah memperingatkan kaumnya darinya. Walakinni sa'akulu lakum fihi qaulan lam yakulhu nabiyyun liqaumihi. Akan tetapi aku akan katakan kepada kalian tentangnya, ini tentang Dajjal ini, dengan sebuah perkataan yang tidak ada seorang nabi pun yang mengatakannya kepada kaumnya. Jadi peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ini lebih ya dibandingkan peringatan nabi-nabi terdahulu. Kenapa demikian? Ya, para ulama menjelaskan dikarenakan ya umat beliau ini adalah umat akhir zaman, ya, di mana Dajjal ini akan muncul di akhir zaman, sehingga beliau ya sangat butuh untuk menjelaskan kepada umatnya tentang keadaan Dajjal agar mereka selamat dari fitnahnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ta'lamun, hendaklah kalian ketahui, annahu a'war, bahwa sungguhnya Dajjal itu di antara sifatnya adalah buta sebelah. Wa anna Allah laysa bi'awar, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, dia tidaklah buta sebelah. Hadis ini termasuk di antara yang dijadikan dalil oleh para ulama dalam penetapan sifat ainain, yakni sifat dua mata bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, berbeda dengan mata-mata makhluknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tegaskan laisa kamitslihi syai. Ya, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Pada seluruh sifat Allah semuanya berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Hadis ini sebagaimana dalam ta'liq disebutkan, akhrajahu Abu Dawud wa shahahahu Al-Albani rahimahullah. Jadi hadis ini hadis yang sahih, dan hadis-hadis tentang Dajjal ya sangat banyak, termasuk diantaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya di dalam kitab sahih beliau. Dan kewajiban bagi umat ini untuk mengimani, meskipun tentang Dajjal ini ya tidak diberitakan dalam Al-Quran, namun Nabi SAW telah memberitakannya. Dan apa yang beliau sampaikan kepada umatnya adalah wahyu, ya sebagaimana kitabullah wahyu, maka demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajari dan memerintahkan kita semua untuk berlindung ya dari fitnah Dajjal, ya sebagaimana yang beliau ajarkan doa berlindung dari empat perkara yang semestinya seorang muslim tidak meluputkan dari doa tersebut dalam setiap solatnya di akhir dari solatnya, baik solat wajib ataupun solat-solat nafilah. Kata Asy-Syari Al-Allama Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, hadzal bab fihi akhbarud dajjal. Bab ini padanya terdapat berita tentang Dajjal. Dan Dajjal ini ya dari Bani Adam, ya, keturunan Adam. Wad dajjalu yakhruju. Di mana Dajjal ya akan keluar. ثم يخرج المهدي الذي يوطئ لعيسى عليه السلام. di mana Dajjal akan keluar, jadi di akhir zaman. Dan tentang keberadaannya, ya, telah datang dalam hadis Al-Jassasah, ya, tentang apa yang dialami oleh sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, ya, tatkala beliau bersama dengan rekan-rekannya terdampar di sebuah pulau, ya, kemudian beliau menceritakan apa yang beliau alami tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ditegaskan oleh Nabi bahwa orang yang dijumpai oleh Tamim bersama dengan rekan-rekannya di pulau tersebut yang dalam keadaan terbelenggu, ya, itu adalah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Ketika Dajjal ini keluar, dikatakan di sini summa yakhrujul mahdi, kemudian akan muncul juga al-mahdi, al-mahdi al-muntadhar, ya, al-mahdi, tentang perkara al-mahdi atau yang dikenal dengan Imam Mahdi ini, manusia, ya, terbagi dalam tiga kelompok. Yang pertama yang berlebihan, ya, di dalam menetapkannya sampai-sampai pimpinan mereka, ya, dijuluki Imam Mahdi. Ya, termasuk di dalamnya, yakni kelompok Syiah Rafidah, ya, yang mereka memiliki keyakinan bahwa Imam Mahdi mereka, ya, sekarang ini bersembunyi di sebuah gua di Sirdab, ya, sehingga mereka berusaha untuk menunggu keluarnya, jadi menunggu di mulut gua tersebut. Yang diyakini oleh mereka, Imam Mahdi mereka ini nanti akan keluar dan akan membangkitkan Abu Bakar dan Umar untuk kemudian dihukum, ya, karena telah merebut kekuasaan yang semestinya, ya, jatuhnya kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, ini Mahdi khayal, ya. Kelompok yang kedua yang mengingkari, ya, keberadaan Imam Mahdi, ya, dari kalangan Mu'tazilah dan yang sejalan dengan mereka. Adapun yang ketiga, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang meyakini keberadaan Mahdi sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana akan memimpin umat ini di akhir zaman, salah seorang dari ahlu bait beliau yang namanya, ya, seperti nama beliau, yakni Muhammad ibn Abdullah, dari keturunan Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Yuwati'u li'Isa alaihi salam, yuna kemunculannya tersebut, ya, hampir berbarengan dengan turunnya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa alaihi salam tidaklah wafat, ya, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Ya, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ke langit dan hidup, ya, dengan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Sayyib, ya, tidak sebagaimana anggapan orang-orang Nasrani. Bahkan mereka orang Yahudi sendiri yang melakukan makar untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Ya, tidaklah mereka bisa membunuhnya, tidak pula mereka menyalibnya. "Wa ma qataluhu yakinan." Dan mereka pun tidak yakin kalau mereka bisa membunuh Nabi Isa. Fayaftahu ruman mubtadi'an bifathi uruba, di mana beliau Al-Mahdi Muhammad ibn Abdullah Al-Hasani, beliau akan memimpin kaum muslimin untuk menaklukkan Rum, Romawi, di mana diawali dengan penaklukan Eropa, yang mana pusat ya dari Eropa yakni Romawi. Fa idza wasala al-fathu ila al-Qasthantiniyah, ketika penaklukan negeri Romawi tersebut sampai di Al-Qasthantiniyah, tadi silakan Konstantinopel. Inda dzalika yukhbarun, di saat itu kaum muslimin ya diberikan kabar, disampaikan kepada mereka, dan apa yang diberitakan di sini ya berdasarkan apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kabar gembira bagi kaum mukminin bahwa di akhir zaman nanti mereka akan bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Ya, akan bisa mengalahkan musuh-musuh mereka dari kalangan kufar, bahkan menaklukkan negeri mereka. Dikabarkan bi anna ad-dajjal qad khalafahum fi ahlihim, bahasanya dajjal sungguh ini telah menggantikan posisi mereka, ini berada di keluarga mereka, telah menguasai ya keluarga mereka. Fayursiluna ashraf waris, maka ketika itu pasukan muslimin mengutus 10 orang dari pasukan berkuda. Wahum khairul fawarisi yawma idh, di mana mereka adalah terbaiknya ya dari pasukan berkuda di masa itu. Fayajiduna dajjal qad khalafahum fi ahlim, ternyata mereka betul-betul mendapati ya ini dajjal yang telah berada di keluarga mereka. Wa annahu ay ad-dajjal, bahasanya dajjal yabqa 40 yawman, akan tinggal, jadi setelah keluarnya akan tinggal di muka bumi ini selama 40 hari. Selama 40 hari setelah keluarnya. Yaumun kasanatin, di mana satu hari yang pertama seukuran satu tahun, 12 bulan. Wa yaumun kasyahrin, satu hari yang kedua seukuran satu bulan lamanya, ini sekitar 30 hari. Wa yaumun kausbu'in, dan hari yang ketiga seukuran satu pekan. Wasairu ayyamihi ka ayyamina, dan hari-hari yang tersisanya dari seluruh hari yang tersisa tersebut seperti hari-hari kita. Hatta sa'ala ba'du sahabati nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ketika hal yang demikian diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang munculnya dajjal selama 40 hari dengan masa hari-hari sebagaimana yang disebutkan di sini. Sebagian sahabat ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, fadhalikal yawmul ladhi kasanatin, ataqfina fihi salatu yawmin? Kata sebagian sahabat, wahai Rasulullah, pada hari yang ukurannya kadarnya seperti satu tahun lamanya, apakah cukup bagi kita pada hari tersebut salat satu hari saja? Dalam artian yakni lima kali saja dalam hari tersebut. Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uqduru lahu qadrahu. Tidak. Hendaklah kalian ukur untuk hari tersebut sesuai dengan kadar-kadarnya, yakni kadar hari-hari biasa yakni 24 jam begitu. Apa yang disebutkan pada riwayat ini yang disebutkan oleh Asy-Syarih secara makna merupakan pelajaran penting ya bagi umat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah pada Fatwa As-Siyam. Beliau menjelaskan bahwa dari hadis ini dijadikan sebagai dalil bagi muslimin yang tinggal di sebuah tempat yang keadaannya sebagaimana keadaan ini. Karena di sebagian belahan bumi itu ada yang mengalami siang selama 6 bulan ya, dan malamnya juga selama 6 bulan di daerah kutub ya seperti itu. Nah, maka bagi mereka diberlakukan ya salat-salat mereka kalau ada muslimin yang tinggal di daerah semisal itu ya, untuk diukur hari-harinya sebagaimana hari-hari biasa sehingga ya mereka menjalankan ibadah ya dengan diukur pada hari-hari tersebut. Ya, jadi setiap dari 24 jamnya mereka menjalankan 5 kali salat. Ini yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah pada Fatwa Siyam beliau. Dan di sini juga menunjukkan ya bagaimana ya perhatian, ihtimam dan kecerdasan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka bertanya tentang sesuatu yang sangat bermaslahat bermanfaat bagi kaum muslimin yang datang pada generasi setelah mereka. Kemudian fay'itsu fil ard, maka dajjal melakukan berbagai kekacauan di muka bumi. Jadi setelah keluarnya dan akan menyapu ya muka bumi ini dijalani ya dalam waktu 40 hari tersebut ya semua permukaan bumi kecuali Makkah dan Madinah ya, dan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Kisatu Al-Masih Ad-Dajjal bahwa berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tidak akan dimasukinya Makkah dan Madinah oleh Dajjal karena dijaga oleh para malaikat menunjukkan bahwa salah satu di antara sebab ya yakni keselamatan dari fitnah Dajjal adalah tinggal di dua kota tersebut, Makkah dan Madinah. Namun kata beliau ini bukan yakni cara satu-satunya. Kenapa? Karena yang menjadi pokok keselamatan sesungguhnya adalah keimanan. Itu yang akan menjadi penyebab keselamatan. Ya. Dikarenakan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan pada hadis tentang ini bahwasanya akan digoncang ya, Makkah dan Madinah 3 kali goncangan sehingga akan keluar darinya orang-orang munafikun, orang-orang yang tidak punya keimanan ya, sehingga mereka pun keluar dari dua kota tersebut kemudian bergabung dengan Dajjal. Jadi dari sini menunjukkan bahwa kunci keselamatan ya dari fitnah Dajjal yang pokok adalah keimanan. Fayati 'alal qaumi, kemudian Dajjal mendatangi sekelompok manusia. Fayad'uhum, dia menyeru mereka, menyeru dan seruan yang diserukan kepada mereka adalah untuk menuhankannya. Jadi Dajjal muncul bukan mengaku sebagai nabi ya, namun mengaku sebagai rob. Oleh karena itu hal yang juga diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau mengingatkan ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sebagian sahabat ya tidak ditakyin siapa sahabat yang menyebutkan atau meriwayatkan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innakum lan taru rabbakum hatta tamutu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian tidak akan bisa ya melihat Rabb kalian hingga kalian meninggal. Menunjukkan selagi seorang hidup di kehidupan dunia ini, dia tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini dikaitkan dengan masalah Dajjal, menunjukkan bahwa ketika Dajjal muncul, kemudian dia mengaku dirinya sebagai Rob dan dilihat oleh manusia, ini menjadi salah satu bukti kalau dia itu memang Dajjal, ya bukan Rabbul Alamin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan, yakni manusia mampu untuk melihatnya di kehidupan dunia ini. Kemudian fayu'minuna bih, maka mereka orang-orang yang diseru ini pun oleh Dajjal beriman kepadanya, ya membenarkan seruan Dajjal tersebut, menuhankannya. Fayamurus sama'a fatumtiru, kemudian Dajjal pun memerintahkan langit, yakni untuk menurunkan hujan, maka langit pun menurunkan hujan. Jadi Allah memberikan kekuatan, kemampuan yang luar biasa kepada Dajjal sebagai ujian, fitnah bagi manusia untuk memilah mana yang mukmin dan mana yang kafir. Wal arda, demikian pula dia memerintahkan bumi, fatun bitu, sehingga bumi pun memunculkan ya tumbuh-tumbuhannya. Ya. Sehingga dari sini kalau orang percaya dengan tukang sulap, ya, lebih-lebih ketika muncul Dajjal ya seperti itu. Wa tadhhabu mawashihim, kemudian ternak-ternak mereka, orang-orang yang diseru dan mau untuk mengikuti seruan Dajjal ini, ternak-ternak mereka pergi, yakni untuk merumput. Fata'udu mumtali'atal khawasir, kemudian ketika kembali, ya, kembali dalam keadaan betul-betul, yakni perutnya terisi, menjadi gemuk-gemuk ketika kembali. Wa mumtali'atad duru'i minal laban, demikian juga ya ambing-ambing susunya penuh ya dengan air susu. Ya terlihat demikian. Wa hakadha yudilluhum, demikianlah Dajjal menyesatkan mereka. Fa idza irtahala anhum, ketika Dajjal itu pergi meninggalkan mereka, a'adallahu lahum ma kanu fihi kama kanu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun ya mengembalikan mereka ya dan apa yang mereka miliki sebagaimana keadaan sebelumnya. Demikian ya tipu daya Dajjal yang demikian dahsyat. Summa ya'ti 'ala qaumin fayad'uhum, kemudian dia mendatangi kaum yang lain, kelompok manusia yang lain. Faid'uhum, dia pun menyeru mereka. Ini untuk menuhankannya. Fayarudduna alaihi qawlahu, mereka pun menolak apa yang diserukan oleh Dajjal tersebut. Fayansarifu anhum, kemudian Dajjal pun pergi meninggalkan mereka. Fayusbihuna mumhilina laisa biaidihim syai'un min amwalihim, ketika ditinggalkan oleh Dajjal, jadilah keadaan mereka mumhilin. Dikatakan di sini ada ta'liq amhalal qaum, yani ajdabu. Jadi keadaan mereka itu ya, menjadi paceklik. Jadi begitu ditinggalkan oleh Dajjal, karena mereka tidak mau mengikuti seruannya, langsung ya keadaan mereka menjadi kekurangan. Laisa bi aidihim syai'un min amwalihim, sampai-sampai mereka tidak memiliki harta sama sekali. Jadi ini ujian yang sangat berat, ya. Yang tidak mau untuk mengikuti seruan Dajjal, mereka diuji dengan kekurangan yang sangat-sangat luar biasa. Wa yamuru bil kharibah. Kemudian Dajjal ini melewati kharibah. Kharibah yakni tanah yang tandus, ya, tidak ada tanaman, tidak pula bangunan. Fayaqulu laha, Dajjal pun ya berkata kepada tanah tadi, ukhruji kunuzaki, keluarkan perbendaharaanmu. Ini bahan-bahan tambang yang ada di dalamnya. Diperintahkan oleh Dajjal untuk bumi tadi mengeluarkan isinya. Fatatba'uhu kunuzuha kay'asi bin nahl. Maka keluarlah ya isi dari tanah tersebut, yakni dari berbagai barang tambang, kemudian mengiringi Dajjal, ya, mengiringi Dajjal bagaikan lebah-lebah yang mengikuti ratunya, ya, bagaikan lebah yang mengiringi ratunya. Ini sebagaimana disebutkan pada Ta'liq, yakni diriwayatkan Imam Muslim dari hadis An-Nawas ibn San'an. Kata beliau selanjutnya, wa inna madzalika mihnatun wabtilaun minallahi azza wajal. Dan sungguh yang demikian ini merupakan mihnah, cobaan, wabtila, ujian dari Allah azza wajal. Ya, dan hikmah dari cobaan dan ujian, yakni untuk memilah mana yang mukmin, yang jujur dalam keimanannya, dan siapa yang dusta. Kemudian wa fil hadis, dalam hadis yang lain digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ahu jabalun min khubzin, bersamanya mengikuti gunung ya dari khubz, dari roti. Wa nahrun min ma'in, dan sungai yang berisi air, jadi mengiringi Dajjal kemana dia bergerak. Ini dalam riwayat Imam Ahmad. Kemudian wa fil hadis, dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, ad-dajjalu a'warul ainil yusra. Bahasanya Dajjal itu buta mata sebelah kirinya. Jufalu sya'r, rambutnya ikal. Ya. Juga disebutkan pada hadis yang lain, baina ainaihi ya tuktabu kaf fa ra, di antara kedua matanya tertulis ya kafir, dan itu hanya bisa dibaca oleh orang yang beriman walaupun dia buta huruf, ya, namun dengan keimanannya dia bisa mengetahui itu. Sebaliknya yang tidak punya keimanan, meskipun dia bisa membaca, bisa menulis, tidak akan mengetahui itu. Ma'ahu jannatun wa nar, bersamanya ada jannah ya dan ada nar. Fa naruhu jannatun, maka ketahuilah bahwa api yang bersamanya itu adalah jannah, wa jannatuhu nar, sementara jannahnya itu adalah nar. Ini sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Ya, jadi di antara bentuk tipuan Dajjal demikian. Wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberitakan tentang Dajjal. La ana a'lamu bima ma'ad Dajjal minhu. Benar-benar aku mengetahui dengan apa yang bersama dengan Dajjal. Ma'ahu nahrani yajriyani, bersamanya ada dua sungai yang mengalir. Ahaduhuma ra'yal ain ma'un abyad, salah satunya yang tampak di mata ya, yang tampak di mata adalah air yang jernih. Wal akharu ra'yal ain narun ta'ajjaju atau ta'ajjaja. Sementara yang satunya, sungai yang satunya isinya dalam pandangan mata, ya, tampaknya adalah api yang menyala-nyala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa imma adrakanna ahadun, barangkali saja salah seorang yang betul-betul mendapatinya, kalau apabila ada seorang yang mendapatinya, mendapati dajjal dan apa yang bersamanya tadi dari dua sungai tadi, fal ya'tin nahar alladhi yarahu nar, maka hendaklah dia mendatangi sungai yang terlihatnya itu api. Datangi itu. Fal yaghmid, hendaklah dia memejamkan matanya. Tsumma liyut'a ra'sahu, kemudian dia tundukkan kepalanya. Fayashrabu minhu, hendaklah dia minum darinya. Fa innahuma un baridun, karena sungguhnya yang terlihat api itu, sesungguhnya itu adalah air yang segar. Walakinnaha ibtilaun min Allah wa imtihan, akan tapi ketahuilah bahwa apa yang muncul dari dajjal tersebut itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, wal muhim, dan perkara yang terpenting untuk diketahui, annahu yanzilu Isa alaihi salam 'ala al-manarah allati fil masjid, yani masjid Dimas, masjid yang ada di Damaskus. Bahasanya Isa alaihi salam, beliau akan turun pada atau di atas menara yang ada di masjid, yani masjid Damaskus. Dan disebutkan oleh para ulama kita, termasuk antaranya oleh Syekh Muhammad Khalil Haras, bahwasanya menara masjid tersebut itu dibangun atas dana yang itu terkumpul dari harta orang-orang Nasrani. Ya. Jadi seakan hikmahnya bahwa ya, mereka yang menuhankan ya, Nabi Isa melampaui batas dalam memuliakannya, justru akan ditunjukkan bahwa Nabi Isa adalah manusia yang tidak memiliki sifat ketuhanan sama sekali. Kemudian yang zilu alaiha fi mahrudatain, di mana Nabi Isa akan turun di atas menara tersebut dengan memakai dua pakaian yang dicelup ya, dengan warna kuning kemerahan. Ya, yakni digambarkan tentang indahnya pakaian yang beliau pakai. Wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain, di mana beliau turun dalam keadaan meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap-sayap dua malaikat. Wan nasu yantadhiruna salatal fajri, di mana ketika itu manusia, yakni kaum muslimin, dalam keadaan menunggu salat subuh. Fayanzilu wa ya'ti wa hum muntadhirun, beliau pun turun dan mendatangi ya, yakni kaum muslimin dalam keadaan mereka sedang menunggu. Fa ba'da dzalika yuhaddithuhum bimanazilihim fil jannah, kemudian setelah itu Nabi Isa berbicara kepada mereka dengan kedudukan mereka yang akan mereka tempati di jannah, yakni alladzina jahadu ma'al mahdi wa thabatu, yakni orang-orang yang berjihad bersama dengan Imam Mahdi dan mereka tegar kokoh di atas perjuangan tersebut. Thumma yatba'ud dajjal, kemudian beliau alaihi salam yatba'ud dajjal, yakni mencari ya, menelusuri keberadaan dajjal. Fatajiduhu inda babiluddin, beliau mendapati dajjal berada di bab Lud, yakni pintu gerbang Lud. Fa idza ra'ahu sakha, ketika dajjal melihat ya, Nabi Isa alaihi salam sakha, disebutkan di sini sakha fil ard yasuhu wa yasihu, yakni apa namanya, lesup begitu ya, ya jadi masuk ke bumi begitu. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ketika Dajjal melihat Nabi Isa, langsung tubuhnya meleleh, ya seperti melelehnya garam terkena air. Fayat anhu bihirbatin, maka Nabi Isa pun segera menusuknya dengan hirbah-hirbah, yakni tombak pendek. Fayaktuluhu biha, dan beliau pun membunuhnya dengan hirbah tersebut. Jadi Dajjal yang demikian Allah berikan ya kemampuan untuk memunculkan hal-hal yang luar biasa tersebut, ya dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Wa yurihullahu an-nasa minhu, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengistirahatkan yakni manusia kaum muslimin dari kejahatan dan fitnah Dajjal tersebut. Walakinnahu qadim tahanahumullahu bih, akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah menguji manusia dengan keberadaan Dajjal dan kemunculannya ini. Wa kafaru aqwamun bisabihi, di mana sebagian kaum mereka kufur ya dengan sebab ini, yakni dengan seruan Dajjal tadi sehingga menuhankan Dajjal, dan termasuk di antara yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti Dajjal adalah al-Yahud. Ya demikian juga ya banyak di antara para wanita dengan kelemahan akal mereka terfitnah dengan tipuan Dajjal. Jadi sebagian manusia ya kufur. Wa nas'alullaha al-afwa wal-afiyah, kita mohon kepada Allah ya ampunan dan penjagaannya. Wa billahi taufiq. Demikian keterangan atau syarah dari Al-Allamah Al-Imam Ahmad Ibn Yahya Al-Najmi pada bab ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.